pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'd. Pokok salah yang terakhir sudah dibaca ya. Biar kita bahas qala Ibnu Qayyim rahimahullah di kafiyah Syafi'iyah. Ini kalau tidak salah bukan di kafiyah Syafi'iyah. Ini di An-Nuniyah. Ujung-ujungnya nun. Di qasidah nuniyah. Al-ilmu qala Allah wa qala Rasuluh. Ilmu itu ialah apa yang dikatakan, apa yang difirmankan Allah dan Rasulnya. Qala sahabatu, yang dikatakan oleh sahabat, hum ulul irfan. Mereka lah yang, kalau dia tahu qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, mereka lah yang ulul irfan. Mereka yang punya marifat, punya ilmu. Mal ilmu, ya, ilmu itu bukanlah nasbuka lil khilafi safaha. Ilmu itu bukanlah ilmu yang safaha, seorang bodoh yang mempertentangkan antara baina rasul wa baina ra'yi fulan, mempertentangkan antara perkataan Rasul dan pendapat si fulan. Hadza wal ilmu, inilah ilmu. Al ilmu huwa ala huwa ilmu kitab wa sunnah, itu ilmu Al-Quran dan sunnah. Wa amma aqwalul ulama fahiya tashrahu wa tuwaddihu faqat. Adapun kalam ulama, dia hanya menjelaskan, ya, semakin mengklirkan saja. Kalam Allah wa kalam Rasulih, kalam Allah dan kalam Rasulnya. Waqad yakunu biha fi ba'dihā khata'un. Terkadang di pada kalam ulama tersebut atau sebagian terdapat kekeliruan. Wal adillatu laysat kalam al-ulama'i. Sedangkan dalil itu bukanlah kalam ulama. Innamal dala adillatu hiya al-ayatul Qur'aniyah wal ahadits an-nabawiyah. Yang namanya dalil adalah ayat Quran, hadis-hadis Nabi. Wa ma kalamul ulama'i fa huwa syarihun wa muwaddihun wa mubayyinun lidzalika. Adapun kalam ulama, dia hanya yang menjelaskan, ya, dia yang semakin memperjelas, mengklirkan, mentafsirkan, ya, hal tersebut. La annahu dalilun fi nafsihi, bukan dia sebagai dalil pada kalam ulama itu sendiri. Wa hadhihi hiya al-mas'alatul al-ula, inilah permasalahan pertama. Wa hiya al-asasu, inilah yang asas. Bada abiha asy-syekhu, yang syekh di sini memulai dengannya. Ya, li annaha hiya al-asas, karena dialah asas. Wa inama yubda'u bil aqidati wa bil asasi bit ta'allumi wa ta'limi wa da'wati ila Allah. Namun dimulai dengan akidah, dengan asasnya itu dengan belajar, mengajarkan, berdakwah, mengajak manusia kepada Allah. Wa yubda'u bil aqidah, dan dimulai dengan akidah. Li annaha hiya al-asl wa hiya al-asas, karena itulah prinsipnya, landasannya, dan itulah asasnya. Masuk sekarang kepada pembahasan berikutnya. Kasaniyah al-amalu bihi. Sudah dibaca belum? Nah, sudah dibaca sini. Ya, coba kasih ke Zaki. Layak bi yu'allimu wa yata'allamu falatabuna anna ya'mala bi'ilmi fa'ilmu biduni 'amalin innama huwa hujjatun 'ala al-insani fala yakunu al-'ilmu nafi'an illa bi'ilmi bil 'amal amma Man alima wa lam yakmal fahada mabdubun alaih li'annahu arafal haqqa wa tawakahu ala zaziratin wa nadimu yakulu wa alimu alimun wa alimun bi ilmihi lam yahmalan mu'adzabun mu'adzabun man min qabli ubadil wasan nah hasbuk ya. Perhatikan yang kedua, mengamalkan dari ilmu tadi, mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Islam. Ya, maka kita amalkan apa yang menjadi konsekuensi dari mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam. Karena kalau meninggalkan dari konsekuensi mengenal Allah, mengenal Islam ini, konsekuensinya besar. Apakah itu dinilai sebagai kekufuran atau sebagai maksiat? Nah, adapun tidak mengamalkan ilmu secara umum, itu bisa kufur, bisa maksiat, bisa makruh, atau juga mubah. Tergantung ya, korinah yang menyertainya, indikasi yang menyertainya, apakah perintahnya bermakna wajib, bermakna sunnah, bermakna anjuran, dan seterusnya. Baik. Adapun ilmu tauhid, yaitu ilmu yang menerangkan Allah lah yang berhak diibadahi, selain Allah tidak berhak diibadahi, maka kalau tidak diamalkan ilmu ini, maka kufur. Maka kufur. Paham sini? Baik. Kita masuk saja. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-amalu bihi, kata beliau, ay bil ilmi, mengamalkan berdasarkan ilmu. Karena li'annahu la yakfi anna al-insan ayyu'allima wa yata'allama. Seseorang itu yu'allim, dia mengajar atau dia belajar, enggak cukup. La budda ayya'mala bi ilmi, dia mesti beramal dengan ilmunya. Maka ilmu tanpa amal innama huwa hujjatun 'alal insan, itu justru yang akan memberatkan dia, hujjah 'ala, memberatkan dia. Kalau hujjah lahu, membela dia. Nah, itu maknanya. Kalau hujjah 'ala, memberatkan. Kalau hujjah lahu, ya, justru menjadi pembela. Fala yakfi al-ilmu nafi'an illa bil amal. Wala yakunu al-ilmu nafi'an illa bil amal. Maka ilmu itu tidaklah dianggap sebagai sebuah ilmu yang bermanfaat kecuali jika disertai amal. Amma man 'alima wa lam ya'mal fa hadza maqdubun 'alaih. Adapun yang berilmu kemudian tidak mengamal, tidak beramal, maka inilah orang yang Allah sebutkan maqdubun 'alaihim, yang Allah murkai, yaitu Yahudi. Kenapa? Karena dia arafal haqqo wa tarakahu 'ala basiratin. Karena dia mengetahui kebenaran tapi dia meninggalkannya. Ala basirah, padahal dia meninggalkan itu ala basirah, tahu itu. Ya. Mereka tahu Rasulullah ini adalah rasul yang wajib diikuti. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Nah, seorang penyair berkata, alimun bi ilmihi lam ya'malan. Seorang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya, mu'adzabun, dia akan diadab min qabli ubadil wasan, dia akan diadab sebelum para penyembah berhala. Ya, memang ada tiga jenis manusia yang kata Nabi. Ada tiga jenis manusia yang akan pertama kali Allah siksa. Itu qari, mujahid, kemudian al-munfiq, yang berinfak, ya mutasaddiq, yang berinfak. Kemudian qari, pembaca Quran, dan mujahid. Dia berilmu enggak? Berilmu. Namun menghalangi dari amal dia itu untuk ikhlas. Ya, untuk berikhlas karena dia tahu keutamaan ikhlas. Akhirnya dia diadab. Iya dan Allah. Terus ya, digantian dibaca. Nah, sampai Hafid bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Ta'ala, wa hadha al-qawl bil hadith asy-syarif, inna man awwalu man tashkuru bihi tusa'aru. Inna man awwalu man tusa'aru bihi mutab yawm al-qiyamati 'alimun lam ya'mal bi'ilmihi. Al-'ilmu maqbulun bil 'amali wal 'amalu huwa thamaratu al-'ilmi. Fa'ilmun bila 'amalin ka shajaratin bila thamarin la fa'idatan fiha. Wal-'ilmu innama tusa'aru min ajli al-'amali. Kama anna al-'amal bidun 'ilmin يكون وبالا وضلالا على صاحبه. إذا كان الإنسان يعمل بدون علم فإن عمله وبلاء وتعب على صاحبه. وبال وبال وتعب وتعب إتو خبر خبر إنا وتعب وتعب على صاحبه. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا نقرأ في الفاتحة في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فسمى الله الذين يعملون بدون علم الضالين والذين يعلمون ولا يعملون بالمغضوب عليهم فلنتنبه لذلك Nah, ada matkurun fil hadis. Nah, yang dikatakan oleh Nazim tadi itu disebutkan dalam sebuah hadis. Inna min awwali man tusa'aru, sesungguhnya di antara orang yang tusa'aru bihim an-nar, yang neraka dinyalakan untuk mereka ialah yaumul kiamat, pada hari kiamat adalah alimun lam ya'mal bi ilmi. Orang yang berilmu yang tidak beramal dengan ilmunya. Al-ilmu maqrunun bil amal. Ilmu itu harus disertai dengan amal. Wal amal huwa samaratul ilm. Buah ilmu. Ya. Fal ilmu fa ilmun bila amalin kasyajaratin bila samarin. Maka ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Gagal panen. La faidata fiha, enggak ada faedahnya. Wal ilmu innama unzila min ajli amal. Justru ilmu itu kan dari Allah. Allah turunkan ilmu itu dari Al-Qur'an. Ya, itu ditujukan untuk diamalkan. Sebagaimana al-amal biduni amilin, biduni ilmin, sebagaimana amal tanpa ilmu yakunu wabalan. Itu menjadi bencana. Dolalan, kesesatan ala sahibi, bagi pelakunya sendiri yang beramal tanpa ilmu. Idza kana al-insan ya'malu biduni ilmin, apabila seseorang beramal tanpa ilmu. Ya, fa inna amalahu wabalun wa sa'bun, maka amalan dia itu menjadi wabal, bencana, petaka, wa sa'ab, menjadi sia-sia aja, capek aja ala sahibihi. Ya, man amila amalan laisa alaihi amruna wa huwa raddun. Siapa yang beramal dengan amalan yang bukan perintah dari kami, maka dia tertolak. Oleh karena itulah kita membaca di surah Al-Fatihah di setiap rakaat, ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, yang ketiga, as-salisah ad-da'watu ilaihi. Nah, tafadhal, siapa? Andika. Tadi antum bacanya ana. Dah. وَالنَّاسُ بِحَاجَةٍ إِلَيْهِ فَالْوَاجِبُ عَلَيْكَ تَبْلِيغُ Wa tamna'in nasa. Itu ma'atuf. Kalau kita katakan dia ma'atuf ke tahtakir. Kalau kita tidak katakan ma'atuf, ya tamna'un nasa. Begitu aja. Cukup Andika. Nah, matiin. Sudah. As-salisa da'watu ilaih, ya, mengamalkan. Kalau sudah berilmu, diamalkan. Ya, kalau sudah diamalkan, ya didakwahkan. Ya. Dakwah itu dengan maqal, ucapan, dengan af'al, dengan perbuatan. Nah, itu semuanya dakwah. Ya, membimbing orang, ngajak orang sholat, mencegah orang nggak sholat, mencegah praktek syirik, itu dakwah. Ya, nah ini dakwah. Walau ngajarin huruf hijaiyah ke anak kecil, ini dakwah. Ya, barakallahu fiikum. Apa guru TPA sini? Urkon ya. Ya, biasanya guru TPA itu akhwat. Enak banget antumnya. Biasanya ya gimana ngajar ya papan nas ada guru akhwatnya juga. Wah, modus ini. Aduh, anda daftar dong. Nambah lagi pesaing burkot. Hah? Gak diterima. Wah, aduh, sedih anak. Nah, mana layak fi ayat ta'lam al-insan wa ya'mala fi nafsi. Gak cukup seorang belajar mengamalkan untuk dirinya ya. Wala yadu ila Allah, dia gak ngajak orang lain kepada Allah. Dia mesti nyampain. Ya. Nah, wal takum minkum ummatun. Hah? Wal takum minkum ummatun. Hah? Nah. Ya muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mesti ada. Ya, mesti ada. Balighu ani walau ayat. Wah, satu ayat doang apalnya nih. Enggak gitu. Artinya kita enggak boleh diam. Lihat Mus'ab bin Umair. Mus'ab ibn Umair, dia datang dari Madinah. Madinah dulu namanya masih Yasrib. Dia datang ke Mekah, melihat Rasulullah, beriman. Dia balik ke kampungnya ke Madinah, langsung dakwah. Mondok berapa tahun dia? Mus'ab bin Umair. Hah? Udah dapat gelar LC belum? Hah? Nah iya, namanya dakwah itu ya, kecuali mau tampil di mimbar, di forum kajian. Nah, ya. Tapi kalau cuma bicara agama, mengajak orang lain supaya bertauhid, nah ini lakukan. Jangan sampai ada tetangga kita gak sholat-sholat, terus praktek kesyirikan. Kita gak mau dakwahin, kenapa? Anda belum cukup ilmunya. Maksudnya, saya masih baca kitabnya belum lancar, belum dapat izin dakwah. La ilaha illallah. Ngerti enggak sih dakwah itu apa? Dia pikir dakwah itu di mimbar aja kali. Ya, paham enggak sini? Nah, ini ya. Yang namanya dakwah itu pengikut Nabi semua. Makanya Allah berfirman, "Qul hadi sabili adu ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Nabi, inilah jalanku. Jalanku aku mengajak manusia adu'u ilallah. Ana diriku wa manittaba'ani dan orang-orang yang mengikuti aku. Maka yang mengikuti Nabi jalannya ialah jalan dakwah. Maka umat ini adalah umat dakwah. Ya, dan dakwah tidak terbatas di mimbar. Maka kapan kali kita melihat kemungkaran dan di situ kita mampu, apalagi sudah sering berinteraksi dengan kita, ingetin, gitu, ajak dia sholat, cegah dia dari perbuatan syirik, ya. Walau kita belum bisa baca kitab sekalipun, belum bisa baca kitab, anda belum bisa baca kitab, jadi belum berani ngingetin tetangga sholat, la ilaha illallah. Ya, emangnya tetangganya mau didudukin, pak, dengerin pak, qala rahimallah, gitu, dibacain kitab, ya, subhanallah, ya. Nah, ini sering lalai ini kita ini. Ya. Bala buda yad'u ghairahu, bahkan dia mesti mengajak orang lain, fa yakunu nafi'an li nafsi. Maka itu berjadi dia menjadi bermanfaat untuk diri dia, ilmunya tadi wa nafi'an li ghairi. Bermanfaat juga untuk orang lain. Ya, yang namanya ilmu itu kan nuntut-nuntut ilmu itu kata Imam Ahmad bin Hanbal yang tidak ada bandingnya bagi yang niatnya benar, liman shahat niyyatuhu. Nah, ditanya Imam Ahmad di mansatnya itu gimana maksudnya? Raful jahl an nafsi wa an ghairihi. Dia berniat ingin menghilangkan kebodohan dari diri dia dan orang lain. Dan orang lain. Fal wajib, maka benar lagi. Li'anna hadha al-ilma amanatun. Kalau ilmu ini adalah amanah, laisa bimilkin laka, bukan milik anda semata. Tahtazinuhu, yang anda bisa sembunyikan. Tahrimun nasa minhu, anda bisa cegah orang lain untuk mendapatkan ilmu. Wa nasu bihajatin ilaih, manusia juga butuh pada ilmu. Wal wajib alaika at-tabligu, maka yang wajib bagi anda untuk menyampaikan. Wal bayanu wa da'watun nas, menjelaskan dan mengajak manusia ilal khair, kepada kebaikan. Hadal ilmu alladhi hammalaka Allahu iyyahu. Inilah ilmu yang Allah membebankan anda di atasnya. Laisa waqfan 'alaika, tidak berhenti di pada diri anda aja. Innama huwa laka wa li ghairika, ilmu itu milik anda dan milik orang lain. Wala tahtakirhu 'ala nafsik, jangan anda memonopoli untuk diri anda sendiri. Wa tamna'un nasa minal intifa, mencegah orang lain untuk mengambil manfaat dari ilmu tadi. Bala budda min tablighihi, maka mesti disampaikan. Wala budda min bayanihi linnas, mesti dijelaskan kepada orang lain. Allah Ta'ala berfirman, wa id akhadallahu mitsaqal ladina utul kitab latubayyinannahu linnasi wala taktumuna. Kami telah mengambil perjanjian, ya, dengan orang-orang yang telah diberikan kitab, kalian mesti menjelaskannya kepada manusia dan janganlah kalian sembunyikan. Nah, faddal. Kasih berikutnya. Siapa? Si Kais, Kais. Ayo baca Kais. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza misakun aqadahu ma huwa ala ulama'i ay yubayyinu lin-nasi ma 'allamahumullahu min ajli ayyan ayan suru al-khairu ittaba'uhum. Hei, mana lewat ngigo nih anak, aduh. Bayu riju nasa minat dulumati ila nuri wa hadha amalur rasuli wahada amalur rusuli alaihim salatu wassalamu wa man ittaba'ahum. Qala ta'ala, qul hadhihi sabili adu ilallahi ana basirotin ana wamilitabani wasubhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Hadihi tariqatul rasuli wa tariqatu Sallallahu alaihi wasallam. Tulis wa indahu ilmun. Antum ada enggak? Wa indahu ilmun. Wa indahu ilmun. Wa katamahu. Wa innahu yuljamu. Bilijamin. Yuljamu bilijamin min nari yauman kiamati kama bil hadithi. Nah. Mana kais bacanya kais? Hada mitsaqun akhadallahu 'ala al-ulama. Ini adalah perjanjian yang Allah ambil dari para ulama. Ayyubayyinu lin-nas, agar mereka menjelaskan kepada manusia ma'allamahumullah, apa yang telah Allah ajarkan kepada mereka, min ajli ayyanshurul khaira, supaya mereka dapat menyebarkan kebajikan, wa yukhrijun nasa minadh-dhulumat ilan-nur, agar mereka dapat mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Hada amalur rusuli alaihi wassalatu wassalam. Inilah amalnya para rasul alaihi wassalatu wassalam, Muhammad ittaba, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Allah berfirman, kul hadhi sabili adu ilallah ala basirati. Adu'u ilallah ala basirati. Katakanlah wahai Nabi, inilah jalan hidupku, mengajak manusia kepada Allah di atas basirah. Di atas basiro itu kalau kata Syekh Al-Utsaimin apa, ada tiga, yaitu berilmu syar'i, yang kedua mengetahui keadaan madu'u atau objek dakwah, yang ketiga mengetahui tata cara berdakwah. Ya, itu seorang dai berilmu, yang kedua dia mengetahui keadaan orang yang didakwahi, yang ketiga dia mengetahui tata cara berdakwah. Ini ala basirah. Ya. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Ini sikap barok dan maha suci Allah, dan aku bukanlah termasuk orang yang syirik. Hadhihi tariqatu rusul. Inilah tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tariqatu atba'i, dan tugas pengikutnya Rasul. Ya. Al-ilmu wal amalu wa da'watu ila Allah, ilmu, amal, dakwah. Wa man lam yad'u wa huwa qadirun ala dakwah, siapa yang mampu dan dia dalam keadaan mampu untuk berdakwah. Ya, tapi dia tidak berdakwah, indahu ilmun, dia padahal punya ilmu. Namun karena dia bergaya tawadu, ana belum layak. Akhirnya kesyirikan yang ada di sekitar dia, ya, merajalela. Orang-orang enggak sholat ya sudah biasa. Kenapa? Karena dia enggak pernah melarang. Dia enggak pernah berdakwah. Nah, ini. Wa man lam yad'u wa huwa qadirun ala da'wati wa indahu ilmun wa katamahu, dia punya ilmu, dia sembunyikan karena enggak enak. Fa innahu yuljamu bilijamin min nar yaumil qiyamati kama fil hadis. Maka dia akan di cambuk dengan tali cambuk, tali kekang dari neraka. Ya, pada hari kiamat kelak. Ya, sebagaimana dalam hadis. Nah. Coba kasih ke siapa? Ilham. Baca Ilham. Hah? Ya, terus baca apa? Matanya dulu. Asa matanya nomor berapa? Arabiah. Asabru alal ada fihi. Udah, syarahnya baru sekarang. ma'rufun anna man da'a an-nasi wa amara bil ma'ruf. Mana anna man da'a an-nasa? Anna man da'a an-nasa wa amara bil ma'ruf wa nahaa 'anil munkari fa innahu sayaqridu. Hah? Saya ta'arradu. Ta'arradu bil adai min asrari. Minal asrari. Minal asrari. Lianna kathiran minan nasi la yuriduna khaira. Bal yuriduna syahwati. Wal muhramati. Muharramat. Wal muharramati. Wal ahwati. Qayati. Hah? Qayati. Ini keselak apa-apa? Yang benar bacanya wal muharramati wal ahwai al batilah. Fa idza ja'a man yad'uhum ila Allahi wa yuriduhum. Aha. Ada ya-nya enggak yuriduhum? Yarudduhum. Apa yang jelas saja? Wa yarudduhum an syahwatihim fala bunna an yakuna minhum. Apa i'rabnya rad? Apa ilham? Apa? Ugraha apa? Isim yakunu berarti raddun. Raddun fi'lun bi qawli au bi fi'li. Raddu fi'lin bi qawli au bi fi'li. Nah, sudah cukup. Mana berikutnya? Maklum telah diketahui. Syekh berkata dulu ya. Yang keempat, as-sabru 'alal adza fihi. Bersabar atas gangguan dalam dakwah. Setelah berilmu, mengamalkan, menyampaikan, adalah kita tahapan keempat, bersabar ketika mendapati gangguan dalam berdakwah. Ya maklum, sebuah hal yang telah diketahui, anna man da'ana, sebuah siapa yang mengajak pada manusia memerintahkan yang ma'ruf, mengajak mencegah yang mungkar, fa innahu sayata'arradu lil adza minal asrar. Ya, maka dia akan menghadapi berbagai macam gangguan dari kalangan asrar, orang-orang yang penjahat, orang-orang jahat. Ya, kenapa lianna katsiran minan nas? Karena banyak dari banyak orang-orang la yuridunul khaira. Mereka enggak ingin kebaikan, bal yuriduna syahwat wal muharramat wal ahwa al batilah. Mereka hanya inginkan syahwat, hal-hal yang diharamkan secara batil, hawa nafsu. Fa idza jaa yadman yad'uuhum, apabila datang yang mendakwahkan mereka ila Allah, wa yarudduhum, maka mereka akan bantah. Ya, an syahwatihim, dari hawa nafsu syahwat mereka. Wala buda ayakuna minhum raddu fi'lin bil qawli aw bil fi'li. Ya, maka haruslah ada sanggahan dari mereka, sanggahan berupa perbuatan dengan ucapan atau dengan perbuatan. Kasihlah kesabit. Ayasbira. Bidzalika ar-rusulu. Khobar itu kalau baca itu lihat-lihat maknanya juga sabit. Terus wa khiratuhum wa khatamuhum. Mada lakia minan nas? Mada lakia minan nas? Lakia atau boleh lukia juga boleh. Mada lakia minan nas? Bilkawri balik'in. Qalu sa'irun bagadlamun. Waqalu majmurun. Waqalu ini minan akwali alati zakarahallahu bilquran. Fatanawalu bilada. Qadabuhu Salah jazur. Salah jazuri ala zohri. Nah, cukup. Terus kasih ke apa? Si ini Mustafa. Kasaru Roba'iyyatahu Wasajjuhu Firasihi Waqa'a fi hafratin Wahuwa Nabiyullah Kullu hada ada fi da'wati ilallahi azza wa jal. Lakinnahu sabrun wa tahammulun wa huwa afdalul khalqi alayhi. Lakinnahu sabara wa tahammala wa huwa afdalul khalqi alayhi salatu wassalam. Fala budda lilladhi yakumu bihadzihi da'wati an yata'arrada lil adza ala hasabi imanihi wa da'watihi. Walakin alaihi an yasbiru madama annahu ala haqqin fa innahu yasbiru wa yatahammalu fa huwa fi sabilillahi wa ma yanaluhu min al-ada fa huwa fi kifati hasanatihi Ajrun minallahi. As-sabr ala al-adha bihi. Bersabar atas gangguan yang didapatkan ketika dakwah. Ya. As-sabr ala al-adha bihi ma'lum. Mandaan nas, bahwasanya siapa yang berdakwah, mengajak orang lain jalan Allah wa amar bil ma'ruf wa amar ma'ruf nahi munkar, itu dia. Fal wajib ala man yad'u ila Allah. Maka yang wajib bagi yang berdakwah pada Allah, wajib bagi para dai juru dakwah, yuridu wajah Allah. Ini dia hanya ingin wajah Allah. Melihat wajah Allah di surga. Wa yasbiru 'ala al-adha, dia mesti bersabar dari setiap gangguan, intimidasi. Wa yastamiru bi da'wati ila Allah, dia mesti konsisten dalam dakwah. Qudwatuhu, teladan dia fi dzalik dalam hal ini adalah ar-rasul alaihi wassalatu wassalam, adalah rasul. Wa khairatuhum, orang terbaik mereka, ya, penutup mereka adalah para Nabi Muhammad SAW. Adalah kia minan nas. Apa yang beliau dapatkan dari orang? Ya, wa kam mana kia minal adha. Betapa banyak beliau mendapatkan gangguan. Bil qaul, apakah dengan fi'il, dengan ucapan, atau dengan perbuatan. Mereka mengatakan ya, sahir, kadab, tukang penyihir, pendusta besar. Ya. Mereka mengatakan majnun, orang gila. Mereka mengatakan fihi minal aqwal ya allati dzakarallahu fil Qur'an. Wa qalu, dan mereka mengucapkan dari berbagai ucapan mereka dari yang Allah sebutkan di Al-Qur'an. Ya. Nah, tanawaluhu bil adza, yang cakupannya ucapan mereka ini adalah berupa gangguan. Ya. Wadafuhu bil hijar, mereka melempari Rasul dengan bebatuan hatta adamu aqibah, ya aqibahu, hingga berlumuran darah ya, di belakang beliau. Lama da'aku ahahum ila Allah, ketika Rasul berdakwah mengajak mereka pada Allah di Taif ini. Nah, wa alqau sala jazuratin, ya. Dan mereka melempari dengan kotoran hewan ternak. Ala dhahrihi, di punggung beliau. Wa huwa sajidun inda Ka'bah, dalam keadaan beliau sedang sujud di Ka'bah. Wa tawa'adahu, mereka mengancam Nabi bil qatl, untuk dibunuh. Wa tahaddadahu, mereka mengintimidasi, mengancam juga Nabi SAW. Wa fi ghazwati Badrin, pada perang Badar. Jaro alaihi wa ala ashabihi majaro, terjadilah pada beliau dan yang menimpa sahabat beliau dari hal-hal yang telah terjadi. Alaihi salatu wassalam, kasaru ruba'iyatahu, mereka menghancurkan empat gigi Nabi. Wa syajju fi ra'sihi, mereka melukai kepala Nabi. Wa kha'a fi hufratin, Nabi terjebak di sebuah tepi sungai, tepi jurang, padahal beliau adalah Nabi Allah. Wa kullu hadha ada, setiap gangguan ini ya, fi da'wati ila Allah, dalam dakwah mengajak manusia kepada Allah. Lakinnahu sabara wa tahammala wa huwa afdalu al-khalq, namun beliau bersabar menanggung beban itu semua ya, karena beliau adalah seafdal afdal makhluk alaihi salatu wasalam. Walaupun dari dalika ayyakum bihadihi da'wati, maka mestilah menegakkan dakwah ini ala haqqin, di atas hak. Fa'innahu yasiru wa yatahammun, fa'innahu yasbiru, maka dia akan bersabar dan siap ya, tahammun ya, yaitu mengemban semua ini semua. Wa fi fahuwa fi sabilillah wa ma yanaluhu minal adha, dan ini terkait tentang di jalan Allah dan apa yang didapatkan dari gangguan. Wa huwa fi kifati hasanati, maka ini semua akan ada dalam timbangan amal kebajikannya. Baik. Terus wadzalilu qawluhu ta'ala wal asr, innal insana lafii khusril illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini dalilnya, empat hal ini: berilmu, berdakwah, beramal, berilmu, beramal, berdakwah dan sabar dalam gangguan dakwah. Cukup dulu tadi. Cukup lanjut. Sudah cukup ya. Subhanallah, syadallah, ilallah.